juga bisa dong. Kalung emas kudian katuku, tak pasrah kemongkang kesirambu. Gede rasa tresnamu nyongkang kesirambu. Saiki koe lali karo aku. Sini yang nyanyi ya. Sama lagi. Yang apa nyanyi yang kencang. Kalung emas Tak basah ke mongkanggu siramu. Kede rosa tresna yang mongkanggo siramu. Saiki koe